بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, sekarang kita melanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab, khususnya dalam bab percakapan, dengan membaca kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Kita sudah banyak yang kita lewati, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masuk dalam poin atau judul yang disebutkan oleh penulis, Al-Qiro'ah. Membaca. Alhamdulillah kita sudah bercakap, berbicara. Sekarang ini adalah Al-Qiro'ah, membaca. Jadi yang ingin dicapai di sini, bagaimana kita bisa membaca. Tentunya masih ada harokatnya. Kata yang diberikan oleh para penulis. Lihat tadribul awal. Latihan pertama. Undur wastami wakro. Lihat. Lihat, dengar, dan baca. Antum lihat di buku. Kemudian dengar. Kemudian baca. Lihat, dengar, baca. Coba. Ana. Ana. Sambil tunjuk diri antum. Kan kalau ngomong itu tunjuk. Ana. Ana. Ana. An. An. An. An. Iya. Apa ant artinya? Kalau anta, kamu, laki-laki. Kalau anti, perempuan. Hu. Hua. Hua. Hua. Apa artinya hua? Dia. Hia. Lihat, dengar, baca. Hia. Hia. Hia. Talib. Talib. Ulang. Ulang. Ulang. Jami kola-kola. Ulang. Tolib. Ulang. Tolib. Apa artinya tolib? Pelajar. Mudarris. Mudarris. Ulang. Mudarris. Ulang. Mudarris. Ulang. Mudarris. Tobibah. Tobibah. Tobibah. Ulang. Tobibah. Ulang. Tobibah. Masih ada yang tidak bersuara? Tobibah. Ulang. Ingat, membacanya itu membantu katanya. Ya, supaya mudah diucapkan. Muhandisah. Apa artinya muhandisah? Insinyur perempuan. Ulang, muhandisah. Ulang. Baca. Baca. Hada. Ulang. Ulang. Hadihi. Ulang. Hadihi. Ulang. Hadihi. Baik. Tadribu tsani, latihan kedua. Do. Alamata sohiha. Letakkan tanda benar. Tanda centang ya. Letakkan tanda benar. Amamal kalimatil mutobak al mutobikoh. Di depan kata yang sama. Jadi kalau ada kata yang sama dengan sebelumnya, maka letakkan tanda apa? Tanda benar. Fikul lima jumu'ah di setiap kelompok. Kama fil mital, sebagaimana dicontoh. Lihat contoh ya. Al mital, contohnya huwa. Cari kata huwa setelahnya. Letakkan tanda benar. Lihat ya? Huwa. Berarti yang dicari sebentar apa? Huwa. Lihat. Hada. Hiya. Huwa. Hadihi. Mana yang sama? Di jim. Begitu. Coba ulangi, baca baru letakkan sebut yang benarnya. Ulang, huwa. Huwa. Hada. Hiya. Huwa. Hadihi. Mana yang sama? Huwa. Ah, di bawah, nomor dua. Baca, tobibah. Itu yang mau dicari, yang diinginkan. Tolib. Tobib. Tolibah. Tobibah. Mana? Dal. Tobibah. Sekarang anta. Ulang anta. Aina. Ana. Anta. Anti. Mana? Jim. Yaitu? Anta. Muhandisah. Mudarrisah. Muhandisah. Muhandis. Mudarris. Mana? Ba. Muhandisah. Yang kelima. Akh. Akh. Ukht. Khalid. Akh. Khalil. Mana? Jim. Di bawah lagi. Tadribu salit. Latihan ketiga. Ikro. Iya, maksudnya. Disuruh bacalah. Summa do alamata khoto. Kemudian letakkan tanda salah. Kalau tadi itu tanda benar di kata yang sesuai. Kalau ini letakkan tanda apa? Tanda salah. Bijani bil kalimah al-mukhtalifah. Di samping kata yang beda. Yang lain. Dari yang lain. Fikul lima jemu'ah di setiap kelompok. Kama fil mital sebagaimana dalam contoh. Lihat. Lihat. Dalam contoh al-mital. Ke bawah ya. Kalau tadi kan ke samping. Lihat ini. Akh. Ukht. Akh. Mana yang beda? Ukht. Ba. Jelas ya? Paham ini ya? Baik. Sekarang nomor dua. Baca. Huwa. Huwa. Hiya. Mana yang beda? Cocok. Hiya. Jim dan hiya. Sama. Nomor tiga. Anti. Anti. Anta. Mana yang beda? Jim. Anta. Nomor empat. Hada. Hadihi. Hadihi. Mana yang beda? Hamzah. Baik. Masih lagi. Latihan di bawah. Tadribu Robi. Latihan keempat. Ikro. Bacalah. Jadi tugasnya itu membaca. Tumado alamata khoto. Kemudian letakkan tanda salah. Bijani bil jumlatil mukhtalifah. Di samping setiap kata yang beda. Jadi cuma. Kata jumlah yang beda. Kalimat yang beda. Fiku lima jemu'ah di setiap kelompok. Lihat ya. Lihat. Anatolib. Anatolib. Anatolibah. Mana yang beda? Anatolibah. Paham kan? Nah, coba baca. Anatolib. Anatolib. Anatolibah. Mana yang beda? Jim. Sekarang nomor dua. Kaifa haluki? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Mana yang beda? Apa artinya kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Baik, betul. Nomor tiga. Mas muka. Mas muki. Mas muka. Mana yang beda? Ba. Nomor empat. Min aina anti. Min aina anti. Min aina anta. Mana yang beda? Jim. Tadribul khamis. Latihan kelima. Latihan kelima. Dia bilang, sil bainal kalimataini al-mutamathilain al-mutamathilataini. Perhatikan ini. Sambungkan. Ya, Numan. Sambungkan. Jangan dulu mengajar, nanti pi. Sambungkan. Kalau Zul mau ngajar antum, sebentar. Kalau pulang. Kalau di sini masih posisinya ana. Ya, alhamdulillah. Jangan ambil hak. Ya, baik. Sil, sambungkan. Mudah sekali ini. Sambungkan. Bainal kalimatain. Antara dua kalimat. Al-mutamathilatain. Yang sama. Sekarang, sambungkan antara huruf angka dan romawinya setelahnya. Sekarang. Anta. Mana yang sama dengan sebelahnya? Apa? Apa? Wow. Assalam. Eh? Ma. Tobibah. Tobibah. Apa? Apa? Ha. Min. Baik. Nam. Ba. Ma. Apa? To. Toliba. Ana. Za. Baik. Hal. Hamza. Mudah sekali. Masya Allah. Tadribu sadis. Kan ini kan pembahasan penutup semua ini. Tadrib latihan ke-6. Undur wastami wakro. Lihat, dengar, dan ulang. Lihat, dengar, dan baca. Lihat, tugasnya antum. Lihat, dengar, baca. Iya. Huwa tolib. Ulang. Belum seragam, ulang. Hiya tolib. Hiya tolibah. Ulang. Ingat maknanya juga apa? Ya. Huwa mudarris. Ulang. Sebelah sini kurang suara. Enggak tahu Dimas ngomong enggak? Hah? Enggak dengar saya. Iya. Masya Allah. Bersuara saja. Dah? Hah? Bicara aja. Antum dengar Dimas Aris Ari bicara. Hah? Bicara aja. Ah, baik. Kita lihat lagi. Huwa mudarris. Huwa mudarris. Ulang. Huwa mudarris. Ulang. Huwa mudarris. Hiya mudarrisah. Hiya mudarrisah. Ulang. Hiya mudarrisah. Itu lidahnya mau dilatih itu. Nah? Iya, karena kalau lidahnya masih keseleo nanti susah bicara. Susah mengungkapkan isi hati. Ulang. Hiya mudarrisa. Hiya mudarrisa. Ana Turki. Ana Turki. Ulang. Ana Turki. Ana min Suria. Ana min Suria. Ana Muhandis. Ana Muhandis. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hiya Misriyah. Hiya Misriyah. Ulang. Hiya Misriyah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Selesai, sekarang tinggal pembahasan ujung. Ada papan ya? Oh, ada di belakang. Di mana papan? Baik. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang ini, antum perhatikan baik-baik ya. Kita akan mengajarkan penulisan hamzah, alif, sampai ya. Mudah-mudahan cukup waktu. Lihat jam, cukup waktu ya. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi maksudnya nanti, pelajaran kedua nanti kita tidak belajar lagi menulis. Tidak belajar lagi apa? Menulis. Karena cukup ini, kita ajar langsung satu kali. Atau dua kali pertemuan sampai di depan. Dah? Iya. Baik. Yang perlu antum ketahui sekarang masalah Al-Kitabah. Cara menulis. Cara apa? Menulis. Dalam menulis bahasa Arab, itu dari mana ini? Kalau sini apa? Kanan atau kiri? Dari kanan ke kiri. Itu dalam menulis bahasa Arab. Lawannya tulis bahasa Indo. Kalau Indo, dari kiri ke kanan. Paham ini Indo? Jadi kalau Arab dari sini. Ingat itu? Jadi Arab. Dari kanan ke kiri. Itu Arab. Perhatikan itu. Ya, cara menulisnya. Jelas kan? Kemudian seperti biasa, kalau hurufnya dimulai dari atas, ya kita dari atas dulu, baru ke kiri. Paham kan? Paham kan? Jadi namanya dari kanan ke kiri, berarti kalau ada yang mulai dari atas dulu, baru kita jalankan seperti itu. Misalnya, kalau antum tulis huruf ba, berarti dari sini dulu, baru sini. Paham kan? Jadi bukan tulisnya begini. Paham kan? Jadi tulisnya mulai dari sini. Dari sini dulu, baru ini. Paham tulisannya? Ya kalau kita tulis huruf apa misalnya lagi? Yang antum ingat? Hah? Apa? Kap. Jadi kita tulis kap kan gini. Berarti dari atas ke bawah baru ke sini. Baru kita tulis ininya. Hamzah di tengahnya. Paham dulu awalnya, dasarnya. Itu dasarnya. Belum masuk ke masing-masing huruf. Paham kan? Belum masuk ke masing-masing huruf. Sudah? Antum paham ini? Itu. Jadi nanti itu, setiap ada pelajaran menulis, kita tidak ulang lagi. Ini cukup di pelajaran awal. Ya nanti antum sudah tahu semua cara menulis Arab. Cara menulis Arab. Jadi kita katakan apa? Dari kanan ke kiri. Itu cara semua mencoretnya. Jangan dibalik. Terbalik nanti tulisannya. Paham kan? Ah, kemudian setelah antum tahu cara mencoretnya dari mana ke mana. Yang perlu antum ketahui, ketika kita menulis Arab, bahwa huruf dalam bahasa Arab itu ada dua bentuknya. Huruf dalam bahasa Arab itu ada dua bentuknya. Ada huruf dalam bahasa Arab bisa disambung dengan kata sebelum huruf sebelumnya dan setelahnya. Ada huruf bahasa Arab, saya ulangi. Jadi huruf bahasa Arab jadikan al-harfu. Huruf, maksudnya huruf alif bata. Itu terbagi dua. Nah, ada huruf yang bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Ada huruf seperti itu. Seperti huruf ba, misalnya kita contohkan. Ba, itu huruf ba bisa disambung dengan sebelumnya, bisa dengan setelahnya. Misalnya anggaplah saya tulis kata ba. Nah, langsung. Ini ba di akhir. Kata ba, ba di akhir. Bisa bersambung dengan sebelumnya. Bisa juga di setelahnya. Saya mau tulis baitun. Iya. Saya mau tulis apa? Baitun. Nah. Baitun. Ini kan bisa bersambung dengan setelahnya. Jadi dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Bisa juga bersambung dengan setelahnya. Ada huruf bahasa Arab. Jenis kedua. Dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Tapi tidak dengan setelahnya. Ada huruf dalam bahasa Arab. Bisa bersambung dengan sebelumnya. Tapi tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Kalau disambung dengan setelahnya jadi huruf lain. Jadi huruf lain. Contohnya adalah alif. Contohnya alif. Itu alif hanya bisa bersambung dengan sebelumnya. Tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Kalau bersambung dengan setelahnya dia jadi lam. Alif. Misalnya kalau kita tulis alif. Misalnya dapat kata babun. Nih. Babun. Lihat itu alif, bisa bersambung dengan ba yang sebelumnya, tapi tidak bisa bersambung dengan ba setelahnya. Jadi ada huruf Arab seperti itu. Ada yang bisa bersambung dengan sebelumnya, tapi tidak bisa setelahnya. Nah, yang kita mau pelajari, yang kita mau kasih tahu supaya cepat, yang ini, yang tidak bisa bersambung dengan setelahnya, kan ini sedikit. Sedikit hurufnya. Huruf yang tidak bisa bersambung dengan setelahnya, bisa dengan sebelumnya, itu ada 6. Ada 6. Yaitu alif, waw, dal, da, ro, za. Ini berapa itu? 6. Ini nih hurufnya. Hafal Ki yang sedikit. Kan huruf hijaiyah berapa? 28 huruf hijaiyah. Ah, ada 6. Ada 6 huruf hijaiyah bisa bersambung dengan sebelumnya, tidak setelahnya. Jadi kalau antum tulis, jangan coba-coba disambung dengan setelahnya. Tapi dengan sebelumnya pasti bisa. Yaitu alif, waw, dal, da, ro, za. Dah? Alif, kita sudah contohkan tadi. Babun. Waw, kita katakan misalnya, tulis kaulun. Kaulun. Nah, kaulun. Ya, waw. Bisa bersambung dengan kop sebelumnya, tapi tidak bersambung dengan apa? Lam setelahnya. Anda paham ini? Wow. Demikian pula dal. Dal. Itu huruf bisa bersambung dengan sebelumnya. Setelahnya tidak. Huruf apa? Dal. Misalnya kita bilang apa? Dalkun. Misalnya gini. Nah, lihat. Dalkun. Antum coba lihat itu. Dal. Tidak bersambung dengan apa? Lam. Padahal lam itu bisa bersambung dengan sebelumnya. Padahal. Tapi dal kan tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Tidak bisa. Demikian pula da. Dalika. Lihat itu. Da. Tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Tapi sebelumnya bisa. Bisa. Antum bisa bilang seperti dal misalnya. Adal. Lihat. Adal. Bisa sebelumnya. Setelahnya apa? Tidak bisa. Anda bisa pahami? Demikian pula ro, demikian pula za. Ini 6 huruf. 6. Paham gak ini? Ini sebelum kita masuk menulis huruf. Cara mencoretnya. Cara apa? Mencoretnya. Selain daripada 6 ini, masa maka bisa bersambung dengan sebelumnya, bisa juga dengan setelahnya. Antum contohkan huruf apa? Selain 6 ini. Selain 6 ini, siapa? Antum mau? Huruf apa? Ha? Ha. Ha apa itu? Tenggorokan paling bawah. Yaitu begini. Ha begini. Ini ha ini bisa sebelumnya. Dan bisa bersambung dengan setelahnya. Paham kan? Contoh misalnya kita mau sambungkan dengan apa? Sebelum dan setelahnya. Anggaplah kita mau tulis. Iya. Al-halaka. Lihat itu. Ha. Dia bisa sebelumnya. Bisa juga apa? Setelahnya. Kenapa kita bisa? Jadi ketika antum dengar. Oh, bisa sebelum, bisa setelah. Langsung ditulis. Itu ilmu dasar dalam menulis Arab. Karena kalau antum tidak bisa bedakan ini, tidak bisa tulis. Otomatis begitu. Jadi nanti itu ketika antum dengar orang berucap, antum bisa tulis. Dengan kaidah penulisan. Huruf apa lagi misalnya? Hah? Sot. Satu-satu ya. Sabar ya. Saya ambil dulu Pak Heru. Karena dia paling keras suaranya tadi. Iya, sot. Sot. Sebentar cara coretnya. Cara coretnya sebentar. Ya. Sot. Sot apakah masuk di 6 huruf tadi? Enggak. Berarti dia bisa bersama dengan sebelumnya. Bisa dengan setelahnya. Paham kan? Misalnya saya bilang apa? Saya mau ngomong. Ada kata dalam bahasa Arab misalnya sobaro. Sobaro. Berarti saya tulis sobaro. Bisa bersambung dengan setelahnya. Kalau saya mau kasih sambung dengan sebelumnya asobru. Saya mau tulis gini. Asobru. Lihat. Asobru. Sob bisa dengan sebelumnya. Bisa dengan apa? Setelahnya. Langsung ditulis begitu. Antum bisa pahami? 2 ilmu dasarnya begitu. Baru setelah itu kita akan pelajari masing-masing cara menulis per huruf. Itu ilmu dasarnya. Dasar pertama apa tadi? Dari kanan ke kiri. Jangan anggap sepele itu. Nanti tidak bisa dicorek kalau begitu. Dari kanan ke kiri. Dasar kedua. Atas ke bawah. Itu masuk nih tadi itu. Kanan ke kiri, atas ke bawah. Jangan bawah ke atas. Anda paham ini? Dasar kedua apa? Mengetahui huruf yang bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Paham? Yang jelas, semua huruf bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Kecuali berapa? 6 huruf. Apa itu 6 itu? Alif, Waw, Dal, Da, Ro, Za. 6 ini hanya bisa sebelumnya, tidak bisa setelahnya. Paham? Paham? Paham enggak? Betul-betul ini? Yakin? Yakin gini? Paham semua? Numan? Numan? Antum ditanya. Paham? Zul? Alhamdulillah. Betul ya? Saya lanjut ini. Hapus. Sekarang kita masuk rincian per huruf. Jadi nanti tidak sembarang yang antum coret. Ada, sudah ada ilmunya. Ini penting ini, jangan anggap sepele. Karena pasti orang belajar bahasa Arab, pasti belajar menulis. Iya? Sekarang, cara menulis setiap huruf. Apa dulu? Kita mulai sesuai dengan urutan hijaiyah. Huruf apa? Alif. Nah, dari atas ke bawah. Alif dari mana? Jadi antum nanti harus ada buku latihannya. Supaya dicoret terus. Jadi biarkan itu satu halaman, alif terus. Begitu. Harus begitu. Kalau tidak, ini tidak bisa ditulis. Jadi alif dari mana ke mana? Mudah. Terus. Hah? Ba. Ba. Mudah sekali. Dari sini ke sini. Dah? Ya, lihat, lihat, lihat. Kita ini sedikit, sedikit kepalanya, baru lurus begini. Paham ya? Jelas ya? Ba ini sama dengan ta, sama dengan ya, sama dengan nun, sekaligus. Jadi ba ini satu coretan. Ba ini bisa, jadi ini coretan satu kali. Jadi kalau antum lancar nanti kan biar tutup mata. Iya, biar tutup mata begini, langsung coret. Titik. Ba ini berserikat dengan ya. Karena tinggal tambah satu titik. Jadi antum coret gini. Paham kan? Berserikat dengan siapa? Ya. Demikian pula berserikat dengan ta. Tinggal titik di atas dua. Jadi, rumahnya ba, titik di atas berapa? Dua. Paham kan? Berserikat juga dengan nun. Berserikat juga dengan siapa? Nun. Paham nun? Tinggal antum coret begini, titik satu di atas. Anda paham ini? Berserikat juga dengan sa. Tahu sa? Yang keluarnya ujung lidah, ujung gigi atas. Sa. Sa. Tinggal titik berapa? Titik tiga. Jadi sama coretannya begini, langsung titik tiga. Anda paham ini? Jadi satu kali tulis itu untuk semua. Nanti tinggal apa? Jadi kalau antum bilang, misalnya mau tulis apa? Iya, kita bilang saya ba. Langsung buat ba titik satu. Iya, ba ini ya titik dua. Nun titik satu di atas. Ta titik dua di atas. Sa titik tiga di atas. Langsung. Paham kan? Terus ingat, ingat. Dia huruf bisa bersama dengan sebelumnya, bisa bersama dengan setelahnya. Anggaplah saya mau tulis bab. Atau al-bab. Al-bab. Saya tulis al. Oh, la-nya belum ya. Jadi titiknya, sebentar anak akan kasih tahu, kalau sudah tersusun kalimat, kata, titiknya belakangan. Jadi jangan begini. Al-bab, antum tulis dulu begini. Al-bab, baru begini lagi, baru begini. Enggak, langsung suara begini. Jadi yang terpisah itu belakangan. Paham kan? Jadi lihat, al-bab, lihat suara tanya. Jadi al-bab, gini, gini. Paham gak ini? At-tajir, misalnya ta, ta. Saya tulis At-Tajir. Pakai Al. At-Tajir. Jadi suaranya gini. Ta. Baru Jim nanti. Jadi titinya tuh dari sini. Dimulai baru ke sana. Kan kita tulis dari sana ke sini. Titinya dari sini ke sana. Belakangan dikasih. Yang penting rumahnya dulu itu. Paham kan? Antum bisa paham ini? Sudah paham? Ta, ba, ta, na. Apalagi huruf apa lagi? Huruf apa? Jim. Jim. Tergantung di... Jim ini langsung tiga ya. Langsung tiga. Tergantung berdiri sendiri, atau ada sebelumnya dan ada setelahnya, atau bagaimana. Kalau dia berdiri sendiri, maka cara corenya begini. Jim. Kalau dia berdiri sendiri. Lihat anak panahnya. Paham kan? Kalau berdiri sendiri. Demikian pula nanti kalau dia berada di akhir. Jadi kalau dia berada di akhir ada ininya. Jadi kalau dia berdiri sendiri langsung gini. Paham kan? Demikian pula H tanpa titik. Paham kan? Sama. Cara coretnya. H. Paham kan? Demikian pula H. Sama semua itu. Tiga huruf langsung. H. Tinggal dia taruh titik di atas. Itu kalau berdiri sendiri. A. Jim, H, H ini bisa bersambung dengan sebelumnya. Bisa bersambung dengan setelahnya. Anda bisa paham ini? Sekarang bagaimana kalau dia bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya? Paham gak ini? Contoh, saya mau tulis Al-Jar. Al-Jar. Berarti sebelum Jim ada siapa? Ada Al kan? Lam. Setelahnya ada Alif karena panjang. Al-Jar. Berarti ada Alif. Paham ini? Berarti gimana cara tulisnya? Perhatikan baik-baik. Alif kan dari atas. Lam dari atas. Baru begini. Lam kan gini coretannya. Lam. Lam, lam. Dari atas ada begininya. Berarti saya mulai dulu dengan lam. Karena alif pisah tulisannya. Tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Yang pisah itu belakangan. Jadi saya bilang al-jar. Lihat. Gini dulu. Baru gini kan lam. Lam ada gininya. Baru jar. Paham ini? Mudah kalau saya enggak tahu, tapi kalau kita. Iya. Iya kan? Iya. Karena saya sudah korban berapa buku saya pakai coret. Kalau antum belum ada korbannya. Jadi kan, ya, lihat. Kan jar begitu. Bisa bersambung dengan sebelumnya, bisa bersambung dengan setelahnya. Paham kan? Antum bisa paham ini? Demikian pula ha. Demikian pula apa? Ha. Paham gak ini? Misalnya saya mau tulis Hajarun. Hajarun. H di awal. Tidak ada sebelumnya. Berarti H. Lihat, lihat, lihat. H. Hajarun. Lihat. H dulu dibuat kan? Baru begini. Baru Jim. Jim begini. Baru begini. Ro. Jadi. Hajarun. Dah? Al-Hajaru. Berarti ada sebelumnya. Tinggal coretannya. Lam, lam. Lam kan dari atas ke mana? Ke bawah baru? Ke kiri. Berarti al-hajaru. Lam, dibuat. Baru ke kiri gini. Baru ha. Baru gini. Baru jim. Baru gini. Baru ro. Jadi, al-hajaru. Betul gak itu saya tulis? Cocok. Itu. Aduh, bisa paham itu? Dah? Muhammadun. Ha, ha. Ha di mananya itu? Muha. Berarti mim baru ha, baru mim lagi. Muhammadun. Berarti ha ini ha. Yang antum pikirkan bisa bersambung dengan sebelumnya, bisa bersambung dengan setelahnya. Nanti ada coretannya mim. Sabar dulu. Sekarang ha dulu fokusnya. Jadi Muhammad. Jadi saya tulis mim dulu. Mim baru gini, baru ha. Baru mim, baru dal. Nah, jadi apa tulisannya itu? Muhammadun. Paham kan? Tapi kan antum belum tahu cara coretnya mim sama dal. Bentar, konsentrasi kita yang mana? Ha. Ha. Ha itu bisa bersambung dengan sebelumnya dan bisa bersambung dengan setelahnya. Demikian pula kho. Sama. Cuman bedanya. Tapi ingat titiknya belakangan. Misalnya kalau kita tulis khoroja. Kita tulis apa? Khoroja. Berarti ada huruf apa itu? Kho baru ro baru jim. Ro terpisah dengan jim pasti. Karena ro tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Setelahnya. Anda paham kan? Jelas ini. Berarti kho sama tulisnya jim. Khoroja. Berarti kho dulu dibuat kho ro. Nah, baru jim. Paham kan? Khoroja. Paham kan? Jadi khoroja. Jadi nanti itu dari kho ke ro. Baru pikirkan ro bisa bersambung gak setelahnya? Enggak. Jadi langsung khoroja. Paham kan? Kho. Selesai. Tinggal nanti latihan. Nanti setiap kita dapat kata, antum disuruh tulis. Jadi bawa lagi buku tulis. Ya? Kan antum seperti anak TK ini bahasa Arab. Ha? Alhamdulillah. Anggap diri anak TK. Biar sudah kerja di Arayu. Paham kan? Baik. Terus, huruf apa lagi? Huruf apa? Siapa huruf apa? Hah? Siapa tahu? Huruf apa? Kan? Hah? Dot. Langsung dot kah? Hah? Apa? Hah? Dal. Hah? Dal. Ah. Cara coretnya dal. Lihat dal. Jadi itu dal, ini garis buku. Itu dal, ini garis buku. Dia di atas garis. Bukan di pas garis. Jadi kalau ini garis buku antum, berarti dal di atas ini. Baru dia ada perutnya begini. Iya, tidak boleh pas garis. Karena kalau antum tulis begini, gini. Lihat, kalau antum tulis begini, jadi ro. Karena ro pas garis ke bawah. Jadi dia di mana? Di atas garis. Di mana dia? Di atas garis. Jadi cara coretnya ini. Paham gak ini? Terus, antum ingat. Dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Karena dia di atas garis, berarti sebelumnya harus naik ke atas. Baru ke bawah. Jangan langsung. Jadi jangan begini. Kalau ini garis, antum jangan begini. Salah. Ro, nanti jatuhnya ke ro. Ini harus ke atas dulu, karena dia di mana? Di atas garis. Jadi tulis lam, baru begini. Ah. Oh, begitu Bagas. Ini ya. Jelas ini? Jadi dia di mana? Di mana posisinya? Itu perlu itu tahu di atas atau di bawah. Garis. Jelas ini? Sudah ini, dal ini, sudah dal. Demikian pula dal yang ada titiknya. Sama ini. Jangan di bawah garis karena jadi nanti za. Aduh, bisa pahami? Jadi, kalau antum tulis dal di atas garis. Tulis dal gini. Di atas garis, titik. Di atas garis, titik. Ingat, bisa bersama dengan sebelumnya, tidak setelahnya. Ingat, kalau ada sebelumnya berarti naik dulu. Baru turun. Jangan langsung datang, turun. Pasti salah. Jadi cara tulisnya gini. Kalau ada sebelumnya. Ad-dal misalnya. Antum begini, baru naik, baru gini. Baru titik. Dipahami? Paham? Yakin, Pak. Yakin, Ki? Insya Allah. Belum, berarti itu. Yakin. Huruf apa lagi? Apa? Enggak, urutannya. Supaya pekan depan enggak ketukar. Hah? Ro, yang tadi. yang Anda bilang. Roh di bawah, di pas garis. Tapi perutnya ke bawah. Jadi kalau ini garis buku, jadi langsung begini. Paham ini? Anda bisa pahami? Tahu? Ar-Rahman, dia sebelumnya kan? Bisa bersambung dengan sebelumnya, tidak setelahnya. Ar-Rahman, gimana kita tulis? Jadi al dulu, baru ro, baru ha, dia kan tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Baru ha, baru mim, baru nun. Kan ini garis, jadi larinya itu dia di mana? Pas garis, di bawah, ke bawah perutnya. Paham? Ar-Rahim, Ar-Rahim. Sama, gimana tulisannya? Ar-Rahim. Jadi al, gini. Baru ha, baru apa? Ya, baru mim. Ar-Rahim. Sudah? Bisa dipahami itu? Bisa itu? Ro. Bisa itu ro. Bisa dipraktikkan di buku. Ya nanti diperiksa. Kan nanti ada, setelahnya nanti tidak Anda ajarkan menulis. Tinggal tulis ini kata. Alhamdulillah. Jadi ada tugas tambahan nanti. Roh, terus. Siapa lagi? Apa lagi? Za. Sama aja ini. Za. Tinggal antum tambah apa? Titi. Jadi sama. Roh, rumahnya roh, tambah titi. Za. Paham kan? Jadi, tulis roh, roh, titi. Roh, titi. Titinya harus pas, jangan di sini. Jadi nun. Jadi, tapi nanti antum akan lancar itu. Tidak dipikir lagi. Ro, titi. Pastilin. Ro, titi. Ro, titi. Ro, titi. Pasti begitu titinya nanti. Nah, karena kalau begini, wah jadi nun. Jadi tidak boleh lari ini ke sini. Tapi harus pas di situ. Dipahami? Apalagi huruf? Apa? Sin. Ini sin. Ini saya juga perlu pembiasaan ini. Karena anak sudah biasakan tulis dengan cara lain. Sin. Kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri dulu. Jadi kalau dia berdiri sendiri buat ini baru. Paham kan? Jadi kita buat begini. Angka 3. Buat ini. Dari sini ingat ya. Selalu dari sini. Jadi kita buat. Lihat. Buat begini. Baru. Sudah? Itu kalau berdiri sendiri. Dan perlu antum ingat bahwa huruf sin bisa bersambung dengan sebelumnya dan setelahnya. Sekarang ana langsung tulis bagaimana kalau bersambung dengan sebelum dan setelahnya. Yang hilang ini. Ingat, ini langsung hilang. Kalau bersambung dengan setelahnya, ini hilang. Kalau tidak ada setelahnya, maka ada ini. Paham kan? Paham ini? Misalnya saya tulis asu. Misalnya, berarti tidak ada setelahnya. Berarti saya tulis al dulu, LL, al dulu, lam. Jadi dari atas ke sini. Ya kan? Baru buat sinnya. Baru ini. Paham kan? Ada paham ini? Iya. Ini. Iya. Paham ya? Maju bagas. Iya. Supaya tidak disuruh sama Salim makan. Iya. Tetap konsentrasi, jangan terganggu. Iya. Jadi ini cara tulis apa? Sin. Kalau bersambung dengan setelahnya, ini nih. Tidak ada lagi nih. Kalau bersambung dengan setelahnya. Misalnya saya mau tulis sai, apa misalnya? Saro. Saro. Paham kan? Berarti ada alif setelah sin kan? Karena panjang. Berarti ada setelahnya bersambung. Berarti saya tulis begini. Sa-a-ro. Lihat. Paham ini? Di tengah. Bismillah. Bismillah kan ada di tengahnya. Iya kan? Sebelumnya huruf apa? Sebelum sin ada huruf? Ba, stelesin. Mim, berarti dia di tengah. Ingat, bisa bersama di sebelum dan setelah. Berarti, ba dulu. Ba. Ya kan? Baru sin. Baru antum buat sin. Baru apa? Mim. Jadi, cara ini kalau saya tulisnya tadi kan pisah. Maksudnya coret satu-satu. Jadi kalau antum sambung, berarti ba, baru sin, baru mim. Ah. Ingat, titinya jangan buat dulu. Kan biasanya kita kan cara tulisnya gini. Ba du bismillah kan? Ba, titik, baru sin dibuat. Baru mim. Enggak, titinya belakangan. Supaya enggak putus, enggak diangkat pulpennya. Jadi, langsung ba, baru sin, baru mim. Ah. Langsung kasih titik. Jadi. Sudah? Paham ini? Apa lagi? Atau sudah dulu? Huruf apa setelahnya? Kenapa lihat buku tapi... Hah? Hah? Syah. Syah, enggak repot. Tambah titik tiga. Tinggal tambah ini titik tiga. Tinggal tambah titik tiga. Jadi, apa lagi? Sot. Ini terakhir ya? Tah? Terakhir ya? Perhatikan huruf sot. Huruf sot itu huruf bisa bersama dengan sebelumnya dan setelahnya. Sekarang kita berdiri sendiri. Perhatikan cara coretnya. Ini yang perlu. Karena dia bisa bersambung dari sebelumnya, bisa setelahnya. Jadi cara coretnya. Sot. Mulai dari sini. Ah, baru ke sini, baru ini. Ya? Ingat-ingat. Dari sini. Sini-sini. Baru gini, baru gini. Kenapa harus dari sini? Jadi dari sini, ke sini, ke sini, baru ini. Sot. Sot, sot. Lihat, lihat, lihat, lihat. Lihat caranya. Dari sini, gini, gini. Paham ya? Kenapa mulai dari sini? Ah ini. Kenapa mulai dari sini? Perhatikan. Dia bisa bersambung dengan sebelumnya. Dan kalau bisa bersambung, bisa juga bersambung dengan setelahnya. Kalau bersambung dengan setelahnya, yang hilang ininya. Perutnya. Paham gak ini? Hilang. Misalnya antum mau tulis sobaro. Sobaro. Sot dulu, baru. Ba, baru. Ro. Ba bisa bersambung dengan sebelum dan setelahnya. Ini sot di awal. Sobaro. Jadi dari sini. Baru begini, baru begini. Ini punyanya sot ini. Tidak dihitung dengan ba. Ini, yang ini. Jadi sobaro, gini, gini, baru gini. Paham kan? Paham ini? Paham ini? Misalnya kita mau tulis as-sober. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Apa fungsinya ini? Ini dari bawah sini tadi. Itu kalau bersama dengan sebelumnya. Misalnya kita mau tulis as-sobru. Gimana caranya? Gini, lihat, lihat, lihat. Lihat ya. Lam kan? Lam gimana cara tulisnya? Atas, ke bawah, baru ke kiri. Lihat, lihat. Asobru. Gini, baru gini kan? Jauh dulu. Karena punya sot. Ah. Ini tadi. Ininya tadi itu berfungsi untuk bersambung dengan sebelumnya. Jadi lihat. Asobru. Jauh dulu gini. As-sobru. Antum bisa paham ini? Betul? Yakin ini? Hah? Coba baru. Sini kita tulis. Saya gini baru. Saya mau suruh kita tulis kita kata so apa? Apa yang dimau ditulis? Gini. Ah, anggaplah kita tulis gini. Yang susah-susah. Ah, jangan. Sot, sot, sot. Sot yang kita mau. Misalnya, solih. Iya, solih dulu. Solihun. Sama ini solihun. Yang pakai al satu. As-solihu. Ada jadi coretan anak. Antum tinggal ulang. Ah, berdirinya salah, Pak. Berdirinya harus sebelah sini, baru kita begini. Iya. Berdirinya? Iya, karena kita mulai dari sana. Masih, itu tadi berdiri Indo. Iya. Ah, betul. Satu lagi, yang pakai al. Iya. Oh, Masya Allah, lumayan. Lumayan, Alhamdulillah. Lamnya ya, tidak boleh lari ke atas. Dia harus lurus, garis. Jadi itu lam, kalau ini garis, jadi dia ke bawah baru lurus begini. Jadi ini kita lari ke atas. Jadi asole itu, jadi ini, lihat. Tidak boleh ke atas, yang boleh ke bawah sedikit. Kalau mau miring. Kalau ke atas, wah nanti begini jadinya. Kayak ada sesuatu di sini nih. Seperti Pulau Sulawesi, tak? Iya. Anda bisa paham ini? Ini sot. Selesai sot? Sudah, cukup dulu. Jadi, tekan depan lagi masih menulis. Tapi bawa buku, karena saya ada mau suruh tulis nanti. Sudah, tak? Alhamdulillah. Insya Allah satu kali pertemuan lagi. Cara menulis. Jadi pertemuan pelajaran berikutnya itu, tidak ada lagi menulis. Tinggal disuruh saja. Tidak diajarkan lagi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.